Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa stanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yawmil wafa amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, pembahasan tentang fikih ibadah. Kita sudah sampai pada pembahasan kita, maudhu kita, ahkamut tayammum, hukum-hukum tentang tayammum, tentang hukum-hukum tentang tayammum. Sebabnya apa? Syaratnya apa? Bagaimana caranya? Apa mani'nya? Insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan kali ini tentang tayamum. Sebelumnya ada yang bertanya, bagaimana tayamum Ustaz? Nah, qadarullah yang tanya malah gak hadir. Tapi insya Allah semoga bisa menyaksikan kajian ini supaya biar jelas. Karena pembahasan tayamum tentunya kita akan pelajari apa yang pernah diajarkan oleh Syekh Al-Allamah Salih Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Yaqulu rahimahullah, babun fi ahkamit tayammum, bab yang berkaitan dengan hukum-hukum tayammum. Maksudul mawdu, maksud dari mawdu ini adalah bab pembahasan tentang hukum-hukum berkaitan dengan tayammum. Kalau dinamakan ahkam, berarti berkaitan dengan banyak hal. Syaratnya, sebabnya, caranya, apa pembatalnya. Ya. Yaqulu rahimahullah, hafizahullah ta'ala, innallaha subhanahu wa ta'ala qad syara'at tatahhura lis-salati minal حدثين الأصغر والأكبر بالماء الذي أنزله الله لنا طهورا. Sungguh Allah Ta'ala telah mensyariatkan cara bersuci untuk sholat dari hadath akbar dan hadath asgar. Dari hadath asgar kita sudah pelajari, dari hadath akbar kita sudah juga selesai mempelajarinya dengan cara mandi. Bilma alladhi anzalahullahu ta'ala lana tahura, yang Allah turunkan untuk kita sebagai tahur, alat pensuci. Wahada wajib labudda minhu ma'al imkan. Mensucikan diri itu wajib dengan air. Labudda minhu ma'al imkan, dengan kudrah, kemungkinan, kemampuan. Lakin qad tu'arridu atau ta'arradu halatun fayakunul ma'u fiha ma'duma. Kadang kita menjumpai keadaan yang di luar kemampuan kita, atau menghadapi keadaan di mana di situ tidak ada air. Ma'dum itu tidak ada air. Au fi hukmil ma'dum, atau dihukumi air enggak ada. Beda. Hukum tidak ada air dan keadaan dihukumi tidak ada air. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada air tapi cukup buat minum, maka itu dihukumi tidak ada air. Kenapa? Karena kebutuhan minum untuk kelangsungan hidup lebih dibutuhkan, lebih daruri daripada untuk tatahur. Difahami? Maka dihukumi sebagai hukum tidak ada. Atau ada tapi harganya mahal. Ya, atau ada tapi harganya mahal, maka ini ada udzur. Au mujudan lakin yata'adzar istimaluhu li'udzrin la'adzar syar'iyah. tiga keadaan ya. Yang pertama, benar-benar tidak ada air. Yang kedua, ada air tapi dihukumi tidak ada secara hukum. Yang ketiga, ada air tapi ma'zur, dapat udzur, tidak mampu menggunakan air. Difahami? Yang pertama, ini ketidakmampuan dua-duanya, air maupun penggunanya. Yang kedua, airnya, ya, penggunanya bisa. Yang ketiga, airnya ada, tapi yang tidak bisa penggunanya. Dalam tiga keadaan seperti ini. Wa huna qad ja'alallahu ma yanubu anhu. Di sini Allah jadikan sesuatu yang menggantikan kedudukan air sebagai, ingat, pengganti. Kita harus paham di sini sebagai pengganti. Paham ya? Pengganti menggantikan hukum air. Wa huwa tayammum biturab, yaitu bertayamum dengan turab, debu. Taisiran 'alal khalqi, sebagai kemudahan bagi makhluk. Warif'an lil haraj, supaya meringankan beban. Untuk meringankan beban. Berarti sebab bolehnya tayamum ada tiga keadaan. Ya. Baik. Kemudian kedudukan tayamum sebagai pengganti. Berarti ketika bertayamum mau sholat kok ada air, maka dia harus wudu. Paham ya? Harus wudu. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. سورة المائدة آيات 51 آيات 6 ya. Jangan ingat ini 51 aja, ayat 6 tentang hukum turab, tayamum. Baik. Dalam rangkaian wudu di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ada udzur, di situ Allah jadikan pengganti, yaitu tayamum. Allah berfirman, wahai sekalian orang-orang beriman, jika kalian hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, dan arjul itu diusap apa dibasuh? Diusap apa dibasuh? Wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Dibasuh. Diusap itu gimana? Usap itu dibasahi, kan gitu. Kalau dibasuh, dibasahi dengan air. Paham? Ya, bedakan antara diusap dengan dibasuh. Al-mas'u wal ghuslu ini beda. Ya. Sedetail ini ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, menceritakan dengan bahasa Arab. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Waw litaba'iyah, waw kembali kepada wamsahu atau faksilu. Faksilu. Kembali di sini. Maka hukumnya kembali mengikuti kepada wujuh. Paham? Di sini ya. Kemudian wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian junub maka bersucilah. Wa in kuntum mardha. Nah, di sini. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'ib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma. Di sini menggambarkan tiga keadaan tadi. Tiga keadaan tadi. Wa in kuntum mardha aw ala Kalau kalian sakit, berarti apa? Sakit yang gak bisa menggunakan air. Contoh demam tinggi yang memang gak boleh disentuh air, atau luka bakar yang memang gak boleh kena air. Berarti apa? Adanya air tapi tidak mampu menggunakan. Mardha au ala safarin, ketika safar gak ada air, qadarullah. Insya Allah kalau di Jawa ya masih ketemulah air, masih lah, kemanapun antum berada insya Allah ketemu air di Jawa insya Allah ya. Tapi beda kalau antum jalan-jalannya kemana? Ke Arab. Nah sudah beda keadaan ya, mau cari air. Bahkan kalau di sebuah mahattah itu, di sebuah terminal atau di sebuah pom bensin, bahkan itu kadang gak ada air. Antum bakal belet ke kamar mandi jajak sentra itu, buka keran gak ada airnya. Itu sering ya, itu sering. Iman telat itu harus dari Jeddah dulu datang, kemudian baru diisi. Emang gak ada sumber air. Nah, wa in kuntum ala safarin marda au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaid, ketika buang air besar, au lamastum nisa, ketika berhubungan dengan istri, falam tajidu ma, enggak ada air. Berarti ini menggantikan semua. Ya, baik yang hadas asghar maupun yang hadas akbar. Kenapa? Karena keadaan ini menunjukkan keadaan yang hadas asghar maupun akbar. Karena apa? Ada lamastumun nisa. Berarti tayamum itu menggantikan mandi sama menggantikan wudu ketika tidak adanya tiga keadaan tadi. Enggak ada air, atau ada air sedikit, atau ada air tapi enggak mampu menggunakannya. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu sa'id. Di sini bukan bentuknya turab tapi sa'id. Dalam bahasa Arab, istilah bahasa Arab sa'id itu mas'uda wa ta'allaqa, yang ke atas gubar. Sa'id itu yang naik ke atas. Ya, kalau di sana bahasanya bahasa ya debu. Ya, debu. Karena debu itu terbang, dikatakan sa'id. Thayyiban, yang bersih, yang suci. Famsahu biwujuhikum. Kemudian Allah Ta'ala memberikan caranya menggunakan debu tersebut. Famsahu biwujuhikum, wajah dulu baru wa'aydikum minhu, wajah dulu baru tangan. Di sini pentingnya kedudukan sunnah. Apa itu? Menjelaskan keumuman yang ada dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Di sini Allah menjelaskan bagaimana cara tayamumnya, tidak? Hah? Tidak. Cuma belum Allah Ta'ala menyuruh famsahu biwujuhikum wa aydikum min, sudah. Kan kita bertanya, lah caranya gimana? Kan begitu. Tentunya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hubungan Al-Qur'an, Al-Kitab, dan Sunnah tidak bisa dipisahkan. Di antara kedudukan sunnah adalah menjelaskan yang menjadi keumuman dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana wa'atimus sholata wa'atus zakat, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Apakah Allah mengajarkan bagaimana menegakkan sholat, bagaimana menunaikan zakat? Di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perannya menjelaskan kepada umat bagaimana melaksanakan sholat, bagaimana menunaikan zakat, juga demikian dalam masalah tayamum. Walakin mayuridullahu liyaja'ala 'alaikum min harajin, Allah tidak menghendaki bagi kalian itu kesusahan, susah, haraj. Walakin yuridu litahhirakum, Allah menghendaki kalian untuk bersuci. Walitimma ni'matahu 'alaikum wa 'allakum tashkurun. Wa tayammum fil lughah, sekarang kita rukun berkaitan dengan pengertian tayammum. Tayammum dalam bahasa Arab, dalam bahasa al-qasdu, yaitu maksud atau niat. Wa tayammumu fi syar'i, adapun secara syar'i istilah, huwa mashul wajhi wal yadain bi su'idin ala wajhin makhsus. Kita uraikan. yaitu mengusap wajah dan kedua tangan bisoidin, dengan turab, dengan debu. Kalau selain debu enggak sah. Kenapa? Karena bisoid, harus dengan soid. Ala wajhin makhsus, dengan cara tertentu. Cara tertentu itu diketahui dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sembarangan cara. Ya, bukan sembarangan cara, tapi dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kama huwa thabit fil Qur'an al-Karim fa huwa thabit bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma' ummah. Sebagaimana hukum tayamum itu ada dalam Al-Qur'an, itu juga termaktub dalam sunnah dan ijma' para ulama. Wa huwa fadilatun li hadhihi al-ummah al-Muhammadiyah. Ini keutamaan bagi umat Muhammadiyah, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtassaha Allah bihi, Allah mengkhususkan dengannya. Walam yaj'alhu tahuran li ghairiha, Allah enggak jadikan selainnya, selain umat Nabi Muhammad, sebagai alat untuk bersuci. Tausi'atan 'alaiha, sebagai bentuk perluasan untuk umat ini. Wa ihsanan minhu ilaiha, sebagai bentuk kebaikan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaannya luar biasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, di zaman syariat Nabi Musa alaihi wasallam, ketika pakaian itu kena najis, bagaimana cara mensucikannya? Dipotong. Hah? Dipotong. Yang kena najis dipotong, bukan dibersihkan. Masya Allah, pada Muhammad disuruh bersihkan. Contoh juga seperti puasanya. Puasa di awal-awal puasa disyariatkan, itu ketika orang lupa buka puasa, maka dia wajib melanjutkan sampai hari berikutnya. Kalau lupa buka puasa. Dan orang Yahudi buka puasanya kapan? Ketika sudah nampak bintang-bintang baru buka puasa. Kalau umat Nabi Muhammad, ketika tenggelam matahari. Makanya orang-orang Syiah Rafidhah itu, dia enggak bakal buka puasa sampai terlihat bintang. Aneh kan? Itu mereka. Mereka yang penting di sunnah itu mereka. Tayyib. Wa fi sahihain ghairihima qala sallallahu alaihi wasallam utitu khamsan lam ya'tahunna ahadun qabli. Dalam sahihain Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu khamsan, aku diberi lima keistimewaan, lam yu'tahunna ahadun qabli, yang mana umat sebelumku tidak diberikan satupun." Keutamaan itu, yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku diberikan kemenangan oleh Allah, pertolongan oleh Allah Ta'ala, dengan apa? Allah hembuskan rasa takut kepada hati-hati musuhnya perjalanan satu bulan. Jadi ketika hendak mulai peperangan, perjalanan satu bulan itu mereka sudah takut duluan dengan umat Islam. Jadi apa yang kita takutkan? Ya, tidak ada. Ya, Allah berikan mereka rasa takut selama kita berpegang teguh dengan agama Allah. Kapan rasa takut itu hilang? Hah? Kapan? Ketika umat ini mulai meninggalkan agamanya. Idza raditum bil aina wa tabatum atna bal baqar wa tu biz zara wa daraktum al jihad sallallahu alaikum dhullan. Jika kalian sudah senang dengan jual beli aina, salah satu jual beli riba, terus senang bercocok tanam, sama senang beternak, meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullah, Allah akan meliputi kalian itu kehinaan. Kehinaan di sini, orang-orang kafir sudah mulai enggak takut lagi kepada kaum muslimin. Kewibawaan itu apa? Allah cabut. Dan kewibawaan tersebut tidak akan dicabut rasa istilahnya dicabutnya rasa takut itu enggak akan dicabut sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian. Nah, di sini yang pertama, musirtu birruhbi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bagiku kata Rasulullah bumi itu sebagai tempat sujud dan untuk bersuci. Tempat sujud maksudnya apa? Kita tidak selalu mesti harus sholat di masjid. Ketika di lapangan bisa sholat. Ketika di perjalanan gelar tikar sholat bisa di situ. Yang penting jangan di tengah jalan saja. Ya nggak boleh. Dan jangan di kuburan. Sama di kamar mandi itu yang nggak boleh. Ya di sini beda dengan agama yang lain, mereka harus di tempat ibadah mereka. Masya Allah. Yang ketiga, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun orang itu dari umatku yang mendapati salat, maka salatlah. Maksudnya mendapati waktu salat, salatlah. Falyusalli wa fil ardhin fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Maka baginya masjidnya, tempat sujudnya dan tempat tahurnya, tempat bersucinya. Yaqulu hafizahullahu ta'ala fattayammumu badal taharatil ma' indal ajzi 'anhu syar'a. Tayamum itu sebagai pengganti untuk bersuci ketika tidak mampu dari menggunakan air secara syar'i. Secara syar'i dari tinjauan kacamata syariat, bukan menurut kita. Yuf'alu bitatahuri bihi kullama yuf'alu bitatahuri bil ma' min as-salati wat-tawaf wa qira'atil Qur'an wa ghairi dhalik. Jadi fungsinya, fungsi turab atau tayamum itu sebagaimana menggantikan fungsi cara bersuci dengan air fungsinya. Ketika sholat bisa digunakan, ketika enggak ada air. Yang kedua, ketika tawaf dan tidak ada air, kita bisa menggunakan debu. Ketika membaca Al-Quran, tentunya kita berwudu dahulu. Kalau enggak ada air, kita bisa tayamum. Fa inna Allah ja'ala tayamum mutahhiran kama ja'al ma'a mutahhiran. Allah jadikan tayamum sebagai cara bersuci, sebagaimana Allah juga menjadikan air dengan untuk cara bersuci. Qala alaihi salatu wassalam wa ju'ilat turbatuha yakni al-ardu lana tahura, dan dijadikan turbatuha yaitu turabnya atau debunya sebagai kami sebagai alat untuk bersuci. Wa yanubu tayammum al-ma' fi ahwal. Kapan tayamum itu menggantikan air? Sebagai keadaan berikut penting. Kapan kita bisa menggunakan tayamum? Yang pertama, idza adimal ma, apabila tidak adanya air. Allah berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu, dan kalian saat itu tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Sawa'un adamu fil hadr aw fis safar, sama saja tidak ada air itu ketika kita mukim di rumah atau ketika safar. Wa talabuhu wa lam yajidhu, dia mencarinya tapi enggak ada. Sama saja ketika di rumah atau lagi safar. Yang kedua, idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li syurbin wa tabkhin. Adanya air tapi hanya cukup untuk minum sama memasak. Karena hajat untuk menjaga hifdun nafs lebih diutamakan. Ya. Hifdun nafs lebih diutamakan. Falau tatahhara minhu la adarra hajatahu. Sebentar, tapi ada syaratnya, tuqaddar. Kalau seandainya dia menggunakan air itu, ini akan memperburuk keadaan kebutuhan dia. Bihaitsu yakhaful 'aqsha 'ala nafsihi, di mana dia takut kehausan, gak ada air. au aqsha ghairihi min adamiyyin au bahimatin mukhtaramaini, atau orang lain yang kehausan atau binatang-binatang ternak. Yang ketiga, idza khafa bi istimal ma' ad-darar fi badanihi bi maradin au ta'akhur bur'in, apabila dengan menggunakan air itu, itu akan memperburuk kesehatan dia, memperburuk sakitnya dia, atau enggak kunjung-kunjung sembuh. Misal kudisan atau apa, korengan misal, atau apalah, atau misal contoh wali'adzubillah penyakit gula, kadang membusuk gitu, kena air memperburuk keadaan, maka cukup baginya untuk tayamum. Liqaulihi ta'ala wa in kuntum mardha, jika kalian lagi sakit. Ila qaulihi fatayammamu sa'idan thayyiba, sampai pada firman Allah, bertayamumlah dengan debu yang suci. Yang keempat, keadaan keempat, idza ajaza an istimalil ma li maradin la yastati'u ma'ahu al harakah, kalau dia tidak mampu menggunakan air karena sakit yang tidak bisa bergerak. Sakit apa? Stroke bisa. Enggak bisa bergerak dia. Hanya di pembaringan saja. Maka cukup baginya tayamum. Ya. Walaysa indahu man yuwaddi'uhu. Dia enggak bisa gerak dan enggak ada orang yang mewudukan dia. Maka cukup baginya untuk bertayamum. Contoh habis lahiran misal, habis lahiran dia harus bed rest di atas pembaringan terus sampai beberapa hari. Nah, di situ enggak ada yang mewudukan dia, enggak ada yang ini, ya sudah, pakai tayamum, tapi tetap dia salat. Kalau sudah selesai ya, maksudnya sudah selesai dari nifasnya, atau lagi sakit yang memang dia enggak bisa bangun dan tidak ada yang mewudukannya, maka tentunya cukup baginya untuk bertayamum. Wa khafa khurujil waqti, ditakutkan keluar waktu salatnya. Yang kelima, idza khafa bardan biistimalil ma, jika takut kedinginan kalau menggunakan air. Contoh demam. Justru malah kok demam dikasih air ya, biar tambah, biar meredakan ya. Tapi ada keadaan dulu waktu kita itu masih kuliah, itu dingin tuh sampai -5. Dinginnya luar biasa. Harus dipanasin dulu kalau pakai, kalau buat wudu panasin dulu. Di subuh hari -5. Dingin luar biasa. Kalau dingin di sini enggak seberapa. Hatta walaupun naik gunung dingin seperti itu masih biasa. Luar biasa dinginnya. Nah, dalam keadaan seperti itu, kita menggunakan air saja tangan tuh mengkerut itu loh, saking dinginnya sampai membiru. Nah, di situ ketika ditakutkan dingin di situ karena memang keadaannya cuaca seperti itu, maka dia walam yajid mayuskhinuhu, sudah dingin banget, enggak ada sesuatu yang bikin air itu hangat. Maka tayammam wa shala, dia cukup tayamum dan salat. Liqaulihi ta'ala wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Fa fitlikal ahwal tayammam wa salli, dalam keadaan seperti itu dia cukup tayamum dan salat. Dan juga sebagaimana kisahnya yang lagi safar kemudian kepalanya kena batu saat dingin-dinginnya, kemudian paginya junub mau salat subuh, dia tanya, dijawab apa? Kamu enggak boleh tayamum, mandi harus mandi. Faidah dia mut sudah meninggal. Dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Qatalakallah itu kan. Allah membunuh ya. Harusnya tuh sifaul ayyu su'al. Kalau mereka enggak tahu ya tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in wajada ma'an yakfi ba'dha tuhrihi istamalahu fi ma yumkinuhu min a'dha'ihi aw badanihi wa tayammama 'anil baqi. Sekarang keadaan seperti ini. Ketika dia mendapati air tapi cukup untuk sebagian bersuci, sedikit sekali, tidak sampai semua, tidak sampai semua. Ini keadaan tertentu ya. Maka kata beliau, ista'malahu fima yumkinuhu min a'dha'ihi. Maka dia gunakan air semaksimal mungkin dari anggota wudunya. Au badanihi, atau badannya. Wa tayammama 'anil baqi. Dia bertayamum dari sisa anggota badan yang belum kena air. Qasura 'anhul ma', yang itu enggak mungkin ya karena keterbatasan air. Biqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tetap pakai air tapi sisanya pakai tayamum, pakai turab. Wa in kana bihi jurhun yatadarrar bi ghaslihi aw mashihi bil ma', apabila di badannya itu ada luka yang memang kalau kena air itu akan memperparah keadaannya. Contoh apa? Luka bakar. Atau kalau panuan enggak ya? Panuan insyaallah enggak bakar. Yang lain. Misal itu penyakit kulit yang memang enggak boleh kena air. Nah, di situ masahab dimat alladhi fauqahu bil ma' wa kafahu al mashu 'anit tayammum. Maka dia cukup mengusap, ya, mengusap yang di atasnya. Misal tangannya di sini kena apa namanya penyakit yang mana memang nggak boleh kena air, maka dia usap sisanya. Ya, maka yang satunya pakai tayamum. Seperti itu kata beliau rahimahullah taala. Wa kafahul masu anit tayamum, cukup banyak untuk tayamum. Keadaan berikutnya, wa yajuzu tayamum bima ala wajhil ardi min turabin wa sibkhatin wa ramlin wa ghairihi. Boleh bertayamum ala wajhil ardi, yang di atas tanah ya, dari turab atau kerikil, yang penting di atas tanah, atau debu kecil-kecil itu, yang penting di atas tanah. Wa hadha huwa sahih min qaulil ulama, ini yang benar di antara silang pendapat antara dua pendapat ulama. Liqaulihi ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan turab debu yang thayyib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu idza adrakathumus shalah, dan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya ketika mendapati waktu salat, tayammamu bil ardi lati yusalluna 'alaiha, mereka bertayamum dengan tanah yang mana buat tempat sholat mereka. Walam yakunu yahmiluna ma'ahum turab, dan mereka tidak memberatkan diri membawa tanah, membawa debu kemana-mana. Bukan seperti itu ya. Wah, saya bakal safar. Kayaknya enggak ada turab nih, enggak ada pasir. Tak bawa pasir dari sini. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu, bukan buat jaga-jaga seperti itu. Ya. Berikutnya, wasifatut tayamum. Bagaimana sifat tayamum itu? Nah, ini yang penting. Bagaimana tata cara tayamum? An yadhriba turab biyadayhi mufarrajatay al-asabi. Begini. Meregangkan jari jemari, kemudian memukulkan ke tanah. Thumma yamsahu wajhahu bi batini asabihi. Begini, kemudian ke mukanya sampai rata, ya, sampai rata. Wa yamsah kafaihi bi rahataihi, kemudian langsung dimasah di apa nih, diusap kedua telapak tangannya. Dah selesai. Hadza 'ala madhhab al-Imam Ahmad. Ini sesuai dengan mazhab Imam Ahmad, bukan sampai segini ya. Ini wudu namanya. Cukup di sini. Bukan begini. Ini wudu namanya. Kalau tayamum cukup di sini saja. Kaf itu kaf ini, kaf. Nah, ini sekali pukulan. Ala mazhab Syafi'i, sesuai dengan mazhab Syafi'i, dua kali. Jadi setiap kali pukulan gitu untuk wajah, selesai pukul lagi ke kemana? Ke telapak tangan sampai selesai. Seperti itu. Ya, mungkin waktu SD diajarkan dua kali kan. Ala hadza ala mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Wa yu'ammimul wajha wal kaffain bil masah. Jadi di apa diratakan semua wajahnya pakai debu sama kedua telapak tangannya. Wa in masaha bi dhurbataini ihdahuma yamsah biha wajhahu wa thaniyatu yamsah biha yadayhi jaza. Kalau misalnya memukul dua kali, satu muka, satu telapak tangan, maka ini juga boleh. Wa hadza kull kilahuma sahih. Kedua-duanya dibenarkan. Lakinna sifatal ula hiyal waridah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sifat yang pertama tadi itu terdapat hadisnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian sudah kan mudahkan caranya? Caranya mudah, tayamum. Sekarang apa pembatal-pembatal tayamum? Wa yabtulu tayammum an hadatsin asghar bi mubtilatil wudu. Batalnya tayamum sebagaimana batalnya hadats asghar, pembatal wudu. Kentut ya sudah batal tayamumnya, dia ngulangi lagi. Baik. Wa an hadatsin akbar bi mujibatil ghusl. Dan dengan hadas akbar yang mengharuskan dia mandi min janabatin wa haidin wa nifas, dari mandi janabah atau haid atau nifas. Li'anna al-badla lahu hukmul mubdal. Kaidah hukum pengganti kedudukannya sebagai menggantikan hukum yang digantikan. Paham enggak ya? Umpeng ya. Hukum pengganti kedudukannya sama dengan hukum yang digantikan. Kan hukum pengganti itu apa? Tayamum. Menggantikan apa? Wudu sama mandi. Maka hukumnya sama. Dipahami? Baik. Li'anna al-badla lahu hukmun mubdal wa yubtilu tayamum aydan bi wujudil ma' wa in kana tayamum li'adamihi. Batalnya tayamum ketika adanya air, in kana tayamum li'adamihi, ya. Karena apa? Ketika adanya air, ya sudah penggantinya itu sudah tidak berfungsi. Karena adanya tayamum itu karena tidak adanya air. Ketika adanya air berarti batal tayamumnya. Wa bi zawalil udhri alladhi min ajlihi syuri'at tayamum. Atau yang kedua, yang ketiga. Atau dengan hilangnya udhur. Dengan hilangnya udhur yang mana karena udhur tersebut disyariatkan tayamum. Udhurnya lagi sakit atau lagi dingin-dinginnya terus kemudian tidak dingin, maka tidak menggunakan tayamum tapi menggunakan air. Atau dia sudah sembuh, maka baginya untuk menggunakan air, sudah tidak pakai tayamum kembali. Wa man udima al-ma' wa turab. Nah, di sini keadaan. Dia di keadaan enggak ada air, enggak ada debu. Bersih banget. Di mana itu? Mungkin di penjara. Penjara yang isinya kaca semua bersih mutlak. Mungkin ya. Wa man udimal ma' wa turab. Enggak ada air, enggak ada debu. Di mana ya? Mungkin di luar angkasa kali. Enggak ada air, enggak ada turab. Bagaimana? Gimana dia sholatnya? Gimana dia bersucinya? Aw wasala ila halin la yastati'u ma'ahu lamsul basharah bima'in wala turab. Ya. Atau sampai ke keadaan dia enggak mampu untuk menggunakan air maupun enggak bisa gunakan turab, debu. Yang pertama enggak ada air sama enggak ada debu. Yang kedua, sampai dia dalam keadaan enggak bisa gunakan air juga enggak bisa gunakan debu. Contoh kebakar dengan luka bakar yang parah. Enggak mungkin kan diusap mukanya? Gak mungkin juga kan diusap, disentuh tangannya, kan sakit semua. Nah, dalam keadaan seperti ini bagaimana? Fa innahu yusalli ala hasabi halihi. Dia sholat sesuai dengan keadaan dia seperti itu. Bila wudu'in wala tayammum. Tanpa wudu, tayammum. Li'anna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Wala yu'idu hadhihi shalah. Tidak, dan juga dia tidak mengulangi sholatnya kembali. Li'annahu ata bima umira bihi. Karena dia mengerjakan sesuai dengan yang diperintahkan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Surat At-Taghabun ayat 16. Ini kaidahnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin," bila aku perintahkan kalian dengan sebuah perintah, "fa'tu minhu mastata'tum," maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ketika ada perintah, kita berusaha semaksimal mungkin mengerjakannya dengan kemampuan kita. Tapi ketika turun larangan, fandahu, tinggalkan semua. Karena yang namanya meninggalkan itu mudah kan? Mudah. Ninggalin itu mudah. Tapi kadang kita kebalik ya. Atau bahkan dua-duanya susah. Nah, kaedah meninggalkan, seberat apapun meninggalkan itu yang mudah ketimbang mengerjakannya. Karena mengerjakan pakai beban, meninggalkan enggak pakai beban, tapi pakai iman. Tayyib. Hadhihi jumlah min ahkamit tayammum suknaha laka. Ini beberapa jumlah bagian keumuman dari hukum-hukum tayammum yang kami berikan kepada kamu. Fa in ashkala alaika syai'un minha aw min ghairiha. Kalau kamu masih bingung, masih bermusykilah, masih ada kegamangan begitu, fa alaika an tas'ala ahlal ilmi. Masyaallah, tawadhu'nya beliau hafizahullah taala. Karena wajib kepadamu untuk bertanya kepada ahli ilmu. Wala tatasahal fi amri dinika. Jangan bermudah-mudahan, basa jawane nyepeleke, urusan agamamu. Kadang kita itu terlalu berhusnudzon, gampang kan seperti itu. Jangan, urusan syariat itu kalau kita bisa berusaha untuk semaksimal mungkin, jangan nyepeleke. La siyama amru sholati allati hiya amudul Islam, apalagi perkara sholat yang itu tiangnya agama Islam. Ya, kita perlu belajar tentang sholat ini. Ya, jangan terlalu menyepelekan. Kadang kita itu gampang seperti itu. Fa innal amra muhimmun jiddan, karena urusan sholat ini penting banget. Wafaqanallahu jami'an lis-shawab was-sadad fil qawli wal 'amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik semuanya di jalan yang lurus, baik ucapan maupun perbuatan. Wa an yakuna amaluna khalisan liwajhihil karim, dan semoga menjadikan amal kita ikhlas hanya karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un mujibud da'wa, mujibud doa. Sungguhnya Allah taala Maha mendengar dan mengijabi setiap doa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan setiap gerak-gerik kita, usaha kita dalam bermajlis ilmu. Niatkan kembali, perbaiki niat kita dalam menuntut ilmu agama. Niat ngaji ikhlas karena Allah, bukan karena ustaz fulan, bukan karena fulan dan syekh fulan, bukan, tapi karena memang kita pengen belajar ilmu, pengen mengambil faedah. Dan juga bukan karena makanan, kalau enggak ada makanan enggak ngaji, jangan. Makanan itu hanya ya bonus lah. Ya bonus. Ya, makanan itu hanya bonus. Ya enggak enak, alhamdulillah. Enak walhamdulillah juga. Disyukuri tambah banyak. La in syakartum azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur tambahin. Kalau kufur justru itu adalah mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami yang nasihatkan pribadi dan antum semuanya untuk ikhlaskan niat dalam mengaji ilmu agama, bukan karena apa hidangannya, bukan karena ustadznya, bukan, tapi karena apa yang dipelajari. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, mungkin sekali-kali mungkin enggak ada makanan, mungkin perlu ya untuk menilai keikhlasan antum. Ya, masih banyak atau malah tambah kurang. Tayyib, demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.